Pelanggan yang terhormat, selamat datang di Transjakarta. Lama banget sampai halte selanjutnya. Mana mau meeting sama Mumblesmith lagi, gak keburu beli kopi. Tapi gak apa-apa, fokus dulu buat yang satu ini. Fokus. Wah, gawat, udah gak kuat lagi. Batuk, di komik aja. Kandungan berkhasiat di dalam komik OBH bantu meredakan batuk berdahak dan pilek. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Batuk di komik aja.